rasa cinta satu sapinta yang terlalu mengekang rasa karena kalau sa sembilan sa takkan berpindah karena susah ya jangan kau berulah sa takkan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena subilang satrakan berpindah karena susah ya dan ini semua tentang hati jadi coba pikir kembali janji tak mungkin saingkari karena alasan tak kabari kasih kau begitu curiga berubah kini kau berbeda ikat sekuat atas nama cinta satra suka paksa itu masalahnya biasa sa cinta satu sa pinta jangan terlalu mengekang rasa karena kalau sa subilang berpindah karena susah yang jangan kau berulah satrakan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalau sa subilang satrakan berpindah karena susah yang biarkan cinta tumbuh sebisanya cinta dan resah itu pelengkapnya jangan hanya datang dan tinggalkan lara sah tetap cinta walau tak bersuara satu sapinta jangan terlalu mengekang rasa karena kalau sa subilang satrakan berpindah karena susah ya jangan kau berulah satrakan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalau sa subilang satrakan berpindah karena susah ya. Karena kalau sa subilang satrakan berpindah karena